Seharusnya kau mengerti, kenyataan ini ku yakin kau tahu betapa besarnya kasih yang ku beri. Biarlah salahku semua yang harus menjauh darimu, darimu.